Mitra bisnis, dalam upaya penghematan pemakaian listrik, pemerintah telah memberlakukan berbagai aturan, termasuk yang ditujukan bagi kalangan dunia usaha. Walaupun aturan-aturan tersebut dikatakan sangat memberatkan para pengusaha, saat ini sudah terhubung dengan pengamat marketing, Andika Utomo. Pak Andi, apa komentar Anda? Ya, memang kalau kita lihat secara general ya, ini agak lucu karena ada badan usaha, kalau kita boleh mengatakan PLN itu suatu badan usaha begitu, yang membatasi demand gitu ya. Ini agak lucu, di mana-mana kalau ada demand banyak, suplainya yang ditingkatkan. Tetapi ini beda, karena demandnya terlalu banyak, demandnya dikecilin, karena suplainya tidak bisa memenuhi. Yang kedua, saya memang lihat ada kepanikan dari pemerintah kalau sampai terjadi krisis energi, terutama listrik. Karena suatu saat PLN tidak akan mampu untuk mensuplai, tidak akan mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan listrik di Indonesia. Nah, yang ketiga, sosialisasi kepada para pengusaha dan masyarakat juga tidak cukup waktunya. Karena mereka kampen mengenai penghematan ini mungkin baru dimulai kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Menurut saya sangat-sangat terlambat. Mengapa seperti itu, Pak? Ketika kita masih besar sekali suplai listriknya, kita tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan penyadaran, tidak melakukan sosialisasi, tidak melakukan pengingatan kepada masyarakat dan pengusaha bahwa ada resources listrik yang terbatas, yang nantinya mungkin bisa habis, bisa tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan yang ada. Ini yang saya lihat. Sebenarnya Pak, apa yang seharusnya diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah ketidakmampuan pemerintah melalui PLN untuk mensuplai listrik sesuai dengan demand. Ini yang saya lihat juga sangat kritikal. Nah, akhirnya beban listrik itu sebagian dipindahkan ke pengusaha. Otomatis pengusaha akan komplain. Jelas, karena kosnya akan naik. Kalau kos naik, berarti profitnya turun. Sebenarnya kalau profitnya turun, berarti pajak yang dibayar ke pemerintah juga turun. Jadi, sebenarnya muter-muter begitu aja, hanya realokasi. Duitnya harus kemana dulu? Pemerintah harus berpikir agak panjang sedikit ya dalam hal ini. Karena kalau tidak, ini akan berlarut-larut dan akhirnya dampaknya akan mengurangi daya saing dari para pengusaha itu sendiri. Kalau daya saing pengusaha turun, daya saing produk Indonesia juga turun. Kalau itu turun, itu jauh lebih berbahaya dari sekedar krisis listrik. Apakah hal ini juga yang menjadi pemicu ditutupnya suatu usaha, Pak Andi? Kalau misalnya terjadi daya saing yang menurun, kemudian terjadi penurunan profitability yang pada akhirnya pengusaha tidak bisa survive, jalan yang paling masuk akal adalah ditutup, dilikuidasi, kemudian nggak usah birokrasi, itu yang paling aman. Ngapain kita berinvestasi, ngapain kita ngeluarin duit, kalau hanya untuk losing money. Buat bisnis, itu kalau losing money doesn't make sense, sehingga bisnis harus make money. Tapi kalau cost-nya naik, yang menyebabkan marginnya turun, sehingga percuma kalau sampai dia nanti melanjutkan bisnis tetapi hanya akan kehilangan duit, ya lebih baik ditutup kan gitu ya. Ini sebenarnya pemikiran jangka panjang yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jangan sekedar memindahkan beban, terutama listrik, kepada para pengusaha. Pemerintah juga harus bekerja keras, harus berpikir keras, lebih smart untuk menambah supply. Baik Pak Andi, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama pengamat marketing Andika Utomo. Saya Dewi Sintawati.